أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سمعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى تمشت يا فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه مبين يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك إنهم آتيهم عذاب غير مردود. قال الإمام سعد رحمه الله فلما ذهب عن إبراهيم الروع الذي أصابه من خيفة أضيافه maka tatkala telah hilang rasa takut dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam terhadap para tamu-tamunya. Tamunya siapa? Malaikat. Kenapa takut? Karena belum tahu ketika itu, Ibrahim belum tahu bahwasanya tamunya adalah malaikat. Yang kedua, ketika dihidangkan makanan, apa makanannya apa? Ejlun hanil. Ejl itu apa? Unta yang dipanggang. Panggangnya bukan panggang di atas api, ada tungku besar. Ya. Nah, kemudian masukkan ke dalamnya hanil. Ketika tamunya ingin mengambil makanan tersebut, la tasil lahum, tidak sampai tangannya. Ala marai dia la tasil lahum. Ketika Ibrahim melihat bahwasanya kedua tangannya tidak sampai, maka nakirahum. Nabiullah Ibrahim mengingkari mereka, karena belum tahu, kata Imam Sa'di rahimahullah sini. Sebelumnya qabla dzalika wa dzalika qabla ya'rif amrahum. Kemudian setelah itu kata Allah Subhanahu wa taala falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw, ketika rasa takut hilang dari Nabiullah Ibrahim alaihi salam terhadap para tamu-tamunya, waja'atul bushra, maka datanglah kabar gembira kepada Ibrahim alaihi salam. Apa kabar gembiranya? Apa? Diberikan anak dalam keadaan sudah apa? Tua. Umurnya berapa kemarin? 80 tahun. Ajuz. Nah, alidu wa ana ajuz. Apakah aku bisa lahir, melahirkan, hamil lagi? Hamil dalam keadaan aku ajuz, ya sudah tua, sangat tua, 80 tua. Sedangkan suamiku sudah tua juga. Wahada ba'li syaiha, suamiku juga sudah tua. Artinya ini menceritakan tentang kondisi real sesungguhnya. Ya, memang ya tua. Ya tua ya, dalam artian agak biasanya agak susah manusia biasa, karena ini nabi dan ini adalah perintah Allah, maka terjadilah apa yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah, perintah Allah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bil walad iltafat hina idzin lam yajid rusul fi ihlak qaum Lut. Maka setelah diberikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam dengan dianugerahkan anak, setelah itu iltafata hinaidan ila mujadalati rusul fi ihlak qaum Lut. Nah, maka Ibrahim alaihissalam di situ mujadalah, mendebat para malaikat. Fihlah kaum Lut, di dalam membinasakan, menghancurkan kaum Lut. Maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada para malaikat, para rasul, utusan Allah, malaikat, kenapa kalian mau menghancurkan kaum Lut sedangkan di dalamnya adalah Nabi Lut, inna fiha Lutan, di dalamnya ada Nabiullah Lut. Qalu nahnu a'lamu biman fiha, dijawab oleh malaikat, dijawab oleh malaikat, kami lebih tahu lebih tahu siapa yang di dalamnya. Ini jawaban siapa? Para malaikat. Lanu najjiyannahu wa ahlahu illa imra'atah, sungguh dan sungguh pasti kami akan menyelamatkan keluarganya kecuali kecuali siapa? Istrinya. Istrinya tidak diselamatkan. Sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Ibrahim al-Halimun Allahum mudib. Sungguh Ibrahim alaih salatu salam al-Halim. Lam taukid. Ya, qablahu inna, sebelumnya dahului dengan huruf inna, taukid. Sungguhnya Nabiullah Ibrahim sungguh-sungguh benar-benar halim, maha lembut. Kenapa halim? Karena ya tadi sebelumnya apa? Sebelumnya apa? Menebat malaikat, jangan seolah-olah jangan dihancurkan. Inna fiha Lutan. Ya, di sini. Tetapi karena dijawab perintah dari Allah, nahnu a'lamu biman fiha, jawab oleh malaikat, kami lebih tahu siapa di dalamnya. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguhnya Nabiullah Ibrahim benar-benar memiliki halim. Halim maha lembut. Ya, karena ditaukid, sebelumnya huruf inna taukid, lamu taukid, la halimun. Nah, ini benar-benar sungguh-sungguh, artinya bukan halim biasa-biasa, bukan lembut yang biasa, taukid oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taukid, dua taukid, dua penguatan. Aidu khuluqin hasan, memiliki akhlak yang baik, si'atus sadar, luas dadanya, tidak sempit. Wa 'alam ghadab inda jahal jahilin, dan tidak marah ketika orang-orang bodoh, dengan bersama orang-orang bodoh. Ya, kalau kita ya Allah musta'an. Ya. Ini nah contoh dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, sangat luas hatinya, lapang dada, terlebih ketika Nah, orang-orang jahil bersamanya memaafkan. Tapi adapun kita jauh sekali. Ya. Sedikit sudah terpancing emosi. Allah musta'an. Nah, ini contoh-contoh dari Nabiullah Ibrahim AS. Kita berusaha, nah, memohon kepada Allah agar diberikan kelapangan dada, kelapangan hati, terutama apa? Ketika ghadab, ketika marah. Nah, nah, biasanya syaitan masuk dari pintu apa? Marah. Allah, mutadarri ilallah fi jami'il awqat. Selalu kembali kepada Allah pada setiap waktu. Setiap keadaan. Baik senang, susah, bahagia, gembira, kembali kepada Allah. Nah, selalu kembali kepada Allah. Kembali. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam. Selalu minta kepada Allah. Kembali kepada Allah. Setiap waktu. Nah. Mutadarri'. Merendahkan diri kepada Allah. Menghinakan diri kepada Allah. Di hadapan Allah. Fi jamil awqat. Pada setiap waktu. Ya. Setiap waktu. Munib, hai rajak ilallah. Tadi apa? Awah. Awah itu apa tadi? Hah? Awah itu apa? Mutadarri'. Itu harus paham ini. Karena perkata dalam maknanya. Yang satu mutadarri', merendahkan diri kepada Allah. Yang satu kembali. Kalau sudah digabungkan ini maknanya sangat sempurna. Dia kembali kepada Allah dengan merendahkan dirinya kepada Allah. Raja selalu kembali kepada Allah. Selalu, selalu. Enggak seperti kita. Kalau kita ketika susah baru angkat tangan, doa, doa, doa. Kalau Nabi Ibrahim enggak. Mau senang, mau susah, gembira, bahagia, atau apa. Semua keadaan. Kembali kepada Allah. Kalau kita ketika apa? Susah aja, oh lagi susah ini doa panjang-panjang. Ya. Tapi ketika banyak uang, bahagia, tinggalin ini, tinggalin itu. Nabi Ibrahim tidak seperti itu. Ini sifat Nabi Ibrahim. Sifat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Akhlaknya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam selalu kembali dan menghinakan diri di hadapan Allah. Tunduk menghinakan diri di hadapan Allah. Setiap waktunya, setiap waktunya. Ya. Jadi kalau kita berbeda jauh. Ketika sehat, ketika banyak uang, kelapangan, wah. Nauzubillah. Jauh sholat ini itu sedekah dan lain sebagainya jauh. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak. Mau sehat, mau lapang, mau apa, semua keadaan selalu kembali dan menghinakan dirinya di hadapan Allah, tunduk kepada Allah, raja' ilallah, kembali kepada Allah. Ini sifat Nabiullah Ibrahim. Bima'rifatihi wa mahabbatih. Dengan ma'rifat Nabiullah Ibrahim, kecintaan Nabi Ibrahim, wal-iqbal alih, dan selalu menghadapkan dirinya kepada Allah. Wal-i'rad amman siwa, dan berpaling pada selain Allah. Nah, selalu kembali kepada Allah. setiap keadaan. Falidhalik, oleh karena itu kata Imam Sa'di rahimahullah, hana jadi ramman hatta mawla bihalatihim. Maka dari situ, nah makanya di sini disebutkan, kata Imam Sa'di rahimahullah, pantas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam apa? Mendebat siapa? Hah? Para malaikat. Padahal sudah dipastikan oleh Allah untuk dibinasakan. Mendebat dalam karenanya. Nah, meminta agar Allah memaafkan, tetapi karena sudah keputusan dari Allah, tidak bisa, ketetapan dari Allah. Amman hatta Allah. Nah, terhadap kaum yang sudah dipastikan oleh Allah kebinasaannya, kehancurannya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam selalu menghadap kepada Allah, selalu minta kepada Allah, berpaling dari selain Allah. Nah, mohon minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijawab juga, ya Ibrahim, arid an hal. Wahai Ibrahim, berpalinglah kamu dari kaum Lut. Ya, jangan mendebat al-jidal, jangan mendebat di dalam hal ini. Karena ini sudah perintah dari Allah. Ya. Nah, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, enggak bisa dirubah lagi. Innahu qad jaa'a amru rabbik bihalakihim. Karena sudah datang keputusan dari Allah untuk membinasakan mereka, menghancurkan mereka. Wa innahum atihim 'adzabun ghairu mardud. Dan sungguhnya akan datang kepada mereka azab dari Allah yang tidak bisa ditolak lagi. Fala faidah fi dzalik. Sehingga enggak ada faedahnya kamu mendebat lagi. Nah, kalau sudah ketetapan dari Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala, ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.